Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Kesempatan ini insyaallah kita akan masuk di hadis yang kedua. Pada babul istisqa. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabihi Umdatul Ahkam al-hadithu al-thani, hadith yang kedua. An Anas ibn Malikin radhiyallahu an, dari sahabat Anas ibn Malik, semoga Allah meridainya. Anna rajulan دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء Sesungguhnya, kata sahabat Anas, ada seorang lelaki yang masuk ke masjid pada hari Jumat dari sebuah pintu yang berada pada arah Darul Qadha. Darul Qadha, yakni sebuah rumah, yang nanti juga akan disebutkan pada ta'liqnya, di mana Umar ibn Khattab radhiyallahu an berwasiat kepada putranya Ibnu Umar dan putri beliau yakni Hafsah untuk rumah tersebut dijual dalam rangka untuk menutup utang beliau. Ini yang diwasiatkan oleh beliau radhiyallahu taala anhu kepada putra dan putrinya tersebut. Jadi istilah qadha, qadha di sini yakni qadha uddain, bukan gambaran rumah tersebut sebagai tempat untuk memberikan putusan dalam persengketaan yang terjadi, bukan. Tetapi rumah yang diwasiatkan oleh Umar ibn Khattab untuk dijual dalam rangka qadha ad-dain, yakni untuk melunasi utang beliau radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah, di sini wa haliya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhthubu. Ketika lelaki tersebut masuk ke dalam masjid, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berdiri berkhutbah. Yani khutbatul Jumu'ah. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman. Kemudian dia berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, maka orang tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halakatil amwalu وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَدْعُ اللَّهَ تَعَالَى يُغِيثُنَا. Wahai Rasulullah, harta-harta telah binasa, jalan-jalan telah terputus, maka berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Baik, di sini menunjukkan bahwa ya, jika makmum berbicara kepada imam ya, pada saat khutbah, atau sebaliknya ya, imam berbicara kepada makmum, ini tidak masuk dalam ya, peringatan yang ada pada Rasul, yakni pada hadis Rasulullah SAW. Yani siapa yang berbicara pada yaumul Jum'ah maka tidak ada pahala Jum'ah baginya. Karena yang dimaksud di sini berbicara antara satu dengan yang lainnya. Adapun ya, pembicaraan dari makmum kepada imam atau sebaliknya imam kepada makmum, yang demikian tidak masuk dalam ancaman tersebut. Qala, kata Anas, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mengangkat kedua tangannya. Yani untuk berdoa sebagaimana permintaan dari orang yang masuk tersebut. Thumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, ya, turunkanlah hujan kepada kami. Turunkanlah hujan kepada kami. Ya, turunkanlah hujan kepada kami. Tapi berkaitan dengan mengangkat tangan, ya, seorang khatib saat berkhutbah, bahwa hadis ini menjadi dalil, ya, bahwa saat istisqa atau minta hujan, seorang khatib mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Soalnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum khatib mengangkat tangan di dalam berkhutbah. Jadi mengangkat tangan, kedua tangan di dalam berkhutbah. Beliau menjelaskan bahasanya, adapun ya, berdoa dengan mengangkat tangan dalam khutbah, maka yang demikian tidak disyariatkan. Karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari para khulafaur rasyidin. Berbeda halnya ketika meminta hujan atau istisqa sebagaimana pada hadis ini. Maka khatib, ya, baik itu pada khutbah Jumat ketika dia meminta hujan, ataupun ya, secara khusus dalam salat istisqa, maka berdoa dengan mengangkat kedua tangan sebagaimana dalam hadis ini. Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan berkhutbah khutbah Jumat, ya, kemudian datang lelaki ini meminta agar Nabi SAW berdoa memintakan hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi dipahami bahwa adapun di dalam khutbah Jumat berdoa selain dari istisqa, yakni meminta hujan, tidak diriwayatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Dipahami insya Allah? Masih bingung? Jadi ketika seorang khatib berdoa di dalam khutbah Jumat, doa secara umum tidak meminta hujan, maka tidak dengan mengangkat tangan. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya demikian, tidak pula para khulafaur rasyidin. Adapun ketika meminta hujan, berdoa meminta hujan atau istisqa, maka sebagaimana pada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, beliau kan sedang berkhutbah khutbah Jumat. Kemudian ada seseorang yang minta untuk beliau berdoa memohonkan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun mengangkat tangannya. Oleh karena itu kata Syekh bin Bas, terkecuali pada saat istisqa, seorang khatib berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disyariatkan mengangkat kedua tangannya sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan mengaminkan, ketika khatib dalam khutbah, biasanya pada khutbah kedua, ya, berdoa, maka tidak mengapa makmum mengaminkan, kata beliau, ya, tetapi tanpa mengangkat suaranya. Kita kan sering mendapati di masjid-masjid kaum muslimin, ya, ramai sekali. Ya. Khatibnya baru membaca Rabbana sudah amin, atina amin, di dunia amin. Ya. Jadi tanpa mengangkat suara, ya, cukup mengaminkan dengan suara yang pelan. Kemudian qala Anas, kata sahabat Anas bin Malik, fala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin wala qaza'atin wa ma bainana wa bainas sal'in min baitin wala darin. Maka demi Allah, kami tidak melihat ketika itu, yakni sebelum Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya berdoa, tidak melihat di langit itu adanya awan, tidak pula qaza'ah. Qaza'ah ini yakni ya sahabah saghirah, yakni awan yang kecil. Jadi awan yang kecil saja tidak ada. Dan tidak ada antara kami dengan Gunung Salak. Gunung Salak salah satu gunung yang ada di daerah Madinah, berada di posisi barat laut, kalau kata Syekh Ahmad An-Najmi, yakni pada posisi jalan menuju Jami'ah Islamiyah. Tidak ada rumah ataupun tempat tinggal ya antara kami dengan Gunung Salak tersebut. Artinya pemandangan terbuka sana. Qala, tiba-tiba fatala'at min waraihi sahabatun mislut turs. Tiba-tiba muncul ya dari belakang gunung tersebut sebuah awan yang mirip dengan turs, yakni perisai ataupun tameng. Ya, yang biasa digunakan orang di masa itu untuk berperang, untuk menangkis serangan lawan. Jadi tiba-tiba muncul ya awan seperti perisai ya dari balik gunung tersebut. Falamma tawassatis sama tatkala awan tersebut naik hingga pertengahan langit, intasyarat thumma amtarat, maka awan tersebut menyebar, yang tadinya bentuknya seperti perisai, kemudian menyebar, thumma amtarat, kemudian menurunkan hujan. Jadi tadinya langit bersih, ya, tiba-tiba muncul satu awan, kemudian naik sampai pertengahan langit, kemudian menyebar dan turunlah hujan. Qala, kata Anas, fala wallahi ma ra'ayna syamsa sabtan. Maka, kata beliau, demi Allah, kami tidak melihat matahari selama sabtan. Yang dimaksud ini usbu'an. Selama satu pekan kami tidak melihat matahari. Artinya hari-harinya hujan terus. Sampai matahari tidak terlihat. Qala, kata Anas, summa dakhala rajulun min dhalikal babi fil jumu'atil muqbilah. Kemudian pada Jumat berikutnya lelaki tersebut masuk lagi dari pintu yang sama. Arti katakan dakhala rajulun, yakni seorang lelaki, seorang lelaki masuk dari pintu tersebut, yakni pintu yang sama. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fastaqbalahu qa'iman, maka lelaki tadi berdiri menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, halakatil amwalu wanqata'atis subul. Wahai Rasulullah, ya, dengan hujan yang turun tersebut, harta-harta telah binasa, hancur, demikian pula jalan-jalan terputus. Nanti akan dijelaskan kok gambarannya sama dengan sebab yang berbeda, yang sebelumnya kemarau panjang, ya, kemudian setelahnya hujan, kok efeknya sama, ya, seperti itu. Nanti akan dijelaskan oleh syarah. Kemudian fad'ullaha yumsikha 'anna, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menahan hujan itu dari kami, yakni untuk menghentikan hujan tersebut. Qala, kata Anas, farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali mengangkat kedua tangannya, tsumma qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan tersebut di sekitar kami, tidak ya di atas kami. Allahumma 'alal akami wadh-dirabi wa butunil awdiyati wa manabitish syajar. Ya Allah, turunkanlah di atas dataran-dataran tinggi, ya, di atas bukit-bukit dan di atas yakni perut-perut lembah serta tempat-tempat tumbuhnya pepohonan. Qala, kata Anas, fa'aqla'at wa kharajna namshi fi syams. Maka seketika berhentilah hujan tersebut, ya, dan kami pun keluar dari masjid dalam keadaan di bawah cahaya matahari. Jadi setelah sepekan tidak terlihat matahari, mereka kembali bisa merasakan panasnya matahari. Qala asy-syarik, fasa'altu Anas bin Malik, ahwa ar-rajulul awwal? Kata syarik, aku bertanya kepada Anas bin Malik, apakah lelaki yang datang pada Jumat yang kedua tersebut merupakan lelaki yang datang pada Jumat yang pertama? Qala, kata Anas, la adri. Kata beliau, aku tidak tahu. Kemudian, ya, kata Al-Imam Abdul Ghani, ad-dirab al-jibal as-sighar. Yang dimaksud dengan dirab adalah gunung-gunung yang kecil. Ini yang dalam bahasa kita istilahkan dengan bukit-bukit. Baik, ini matan hadisnya, insyaallah kita akan membaca syarah hadis ini pada kesempatan berikutnya biidznillah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.